Rasa berat di pundakmu, aku tahu. Karena juga begitu berat di bahuku, di bahu. Berhentilah marah, tapi keadaanku, jangan pernah menyerah pada keadaan busuk ini. Apapun yang akan terjadi, takkan pernah. Takkan pernah menyesal, takkan pernah menyesal, takkan pernah menyesal, takkan pernah menyesal, takkan pernah.